Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna waridah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan ma ba'd. Sekarang kita akan memulai dengan izin Allah Subhanahu wa taala mempelajari pada daurah kita ini salah satu kitab yang masyhur merupakan matan dalam fikih yang dikarang oleh salah satu ahli hadis, hafiz kabir, penghafal hadis yang besar, yaitu yang dikenal dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar, kunyahnya Abu al-Fadl Ahmad bin Ali, dikenal dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau tergolong dari kalangan a'immah fuqaha Syafi'iyah, dan karyanya banyak, masyhur, luas keilmuannya. Pada kesempatan ini kita memilih untuk mempelajari salah satu kitab dari kitab ini, Bulughul Maram. Ya. Kitab tersebut berjudul Bulughul Maram. Tergapainya tujuan, cita-cita Bulughul Maram. Kita memilih mempelajari kitab Siam dari kitab ini mengingat tidak lama lagi kita akan menjelang mendapati bulan suci Ramadan sebagai persiapan bagi kita, persiapan ilmu untuk melaksanakan kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan. Yang mendasari kewajiban berpuasa di bulan Ramadan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma muttafaqun alaihi, bunyal islamu ala khamsin, Islam didirikan di atas lima dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, persaksian syahadat tidak ada Tuhan yang benar selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, membayar zakat. Wal haji, menunaikan ibadah haji. Dan wasaumi Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Bagian akhir hadis ini yang menjadi syahid dalil masalah kita, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. dan ini disepakati oleh ulama sebagai ijma', ya, ijma', kesepakatan ulama tentang wajibnya puasa Ramadan. Sekilas, secara singkat, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya puasa Ramadan ini sifat pelaksanaannya melalui beberapa tahapan, dan sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, dulunya awalnya itu yang wajib adalah puasa Asyura, ya, tanggal 10 Muharram, ya. Kemudian digantikan dengan kewajiban puasa Ramadan dan puasa Asyura, tersisa menjadi puasa sunnah. Dan sifat pelaksanaan puasa Ramadan juga melalui tahapan, ya, hikmah Allah Subhanahu wa taala menghendaki demikian. Pada awalnya, pada mulanya apabila seseorang mendapati waktu berbuka puasa yaitu maghrib dengan terbenamnya matahari, tetapi dia belum sempat berbuka lantas dia tertidur, ya, misalkan belum sempat berbuka lantas dia tertidur, maka dia wajib meneruskan puasa itu sampai esok harinya, lanjut dan berbukanya di maghrib esok harinya, ya, sampai ada sahabat yang pingsan, ya, dan sampai berita itu kepada Rasulullah SAW, sampai kemudian sifat ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan sifat berikutnya, yaitu jika terbenam matahari masuk waktu maghrib, maka itu waktu untuk berbuka. Jadi meskipun seseorang sempat tertidur tidak masalah, ya. Tetapi di tahap berikutnya ini ada rukhsah, ada keringanan, yaitu pilihan bagi orang yang mampu berpuasa. Bagi orang yang mampu berpuasa, dia bebas memilih antara berpuasa atau dia tidak berpuasa dan membayar fidyah, diganti dengan bayar fidyah, ya. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 184. Ya. Yaitu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Atas orang-orang yang mampu berpuasa, membayar fidyah, memberi makan seorang fakir miskin sebagai ganti satu hari puasa. Nah, mungkin ada yang heran, kok bagi orang-orang yang mampu berpuasa kok bayar fidyah? Nah, ini di tahap tersebut, ya. Bagi orang yang mampu berpuasa ketika itu ada pilihan, boleh memilih. Jika tidak mau berpuasa boleh, tetapi diganti dengan fidyah. Tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum. Barang siapa berbuat kebaikan yakni membayar fidyah, itu adalah kebaikan bagi dia, wa an tasumu khairul lakum, tetapi berpuasa itu lebih baik. Cuma ada keringanan tadi. Kemudian sifat ini, ya, dihapus dengan turunnya ayat Al-Baqarah ayat 185. Di situ dipastikan syahrul ramadhana bulan Ramadan, beberapa hari puasa yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Alladhi unzila fihi al-Qur'an, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian, ya, oleh karena itu barang siapa di antara kalian mendapati bulan Ramadan, menjumpai bulan itu, ya, tidak dalam keadaan sakit, tidak pula safar, falyasumhu, diperintahkan hendaklah berpuasa, wajib, ya, berpuasa dia diwajibkan di sini, tidak ada lagi pilihan yang sebelumnya itu. Nah, baru kemudian diberi rukhsah adalah yang sakit atau safar. Wa man kana maridan au ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar, barang siapa sakit atau sedang safar boleh baginya untuk tidak berpuasa, tetapi wajib mengqadha, mengganti berpuasa di luar bulan Ramadan sebanyak hari-hari yang ditinggalkan tersebut. Ya, jadi puasa Ramadan melalui tahapan-tahapan tersebut. Ini yang terakhir sampai hari kiamat, ini yang akan kita jalani, yaitu sebagaimana definisinya, ya, bahwa as-shaum adalah imsak anil mufattirat, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, ya, min tului al-fajr, dari terbitnya fajar shadiq, yakni waktu subuh, ila ghurubi asy-syams, sampai terbenamnya matahari, lillahi ta'ala, kan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menahan mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Nah, ini definisi puasa secara istilah. Adapun secara bahasa, imsak artinya imsak, yakni menahan. Ya, secara bahasa siam artinya imsak, menahan. Itu maknanya secara bahasa. Ya. Dalam istilah syariat, definisinya maknanya adalah tadi, yaitu at-ta'budillah, beribadah kepada Allah, bil imsak, dengan menahan diri, anil mufattirat, dari pembatal-pembatal puasa, min tulu' al-fajr shadiq, dari terbitnya fajar shadiq, yaitu waktu subuh, salat subuh, al-fajr, ila ghurub asy-syams, sampai terbenamnya matahari, yaitu waktu maghrib. Itulah puasa. Ya. Maka yang terpenuhi padanya syarat-syarat wajib berpuasa di bulan Ramadan, dia wajib berpuasa. Sebagai faedah bahwa puasa Ramadan ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Puasa Ramadan mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, berarti beliau Nabi alaihi salatu wasallam berkesempatan menjalankan puasa Ramadan berapa kali? 9 kali. Nah. Di awal ini penting untuk kita mengetahui terlebih dahulu apa saja syarat-syarat wajibnya berpuasa Ramadan. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka seseorang terkena kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Syarat yang pertama adalah muslim. Syarat yang kedua, baligh. Telah berusia baligh. Syarat yang ketiga, ya, berakal. Syarat yang keempat, mampu berpuasa. Syarat kelima, mukim. Syarat keenam, tidak ada penghalang. Syarat keenam, tidak ada penghalang. Jadi syarat yang pertama tadi apa? Muslim. Ya. Orang kafir sebenarnya perintah kewajiban menjalankan syariat itu juga tertuju kepada mereka. Oleh karena itu mereka ditambah azabnya oleh Allah SWT dikarenakan mereka tidak sholat, tidak puasa dan seterusnya. Ya, tetapi ya mereka tidak bisa dan tidak akan diterima puasanya sampai masuk Islam terlebih dahulu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, syarat yang kedua tadi apa? Baligh. Ya. Berarti anak yang belum baligh belum terkena kewajiban berpuasa. Akan tetapi anak kecil yang sudah berusia mumayyiz. Ya, mumayyiz itu biasanya berumur 7 tahun, itu yang disebut dalam hadis. Dan mumayyiz itu artinya maknanya yafhamul khitab wa yaruddul jawab. Artinya anak itu sudah memahami pembicaraan, maksud pembicaraan dan bisa menjawab dengan benar sesuai alur perbincangan. Nah, dan anak itu fisiknya mampu, kuat untuk berpuasa. Ya. Maka dia dilatih sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian, muru auladakum, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat di sholat wahum abna'u sab'in, ketika mereka berusia 7 tahun, itu usia mumayyiz. Ya, diperintahkan, jangan dipukul, diperintah aja, diajak. Ya, kalau sudah berusia 10 tahun, wadribum 'alaiha wahum abna'u ashrin, dan pukullah mereka atasnya jika meninggalkan sholat 5 waktu ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Kalau sudah berusia 10 tahun, maka mulai, ya, dipukul untuk mendidik dia jika dia tidak sholat. Wafarriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan mereka di tempat tidur. Anak laki-laki dan anak perempuan jangan satu, ya, kasur, jangan satu kamar, bedakan, pisahkan. Ini tarbiyah untuk mengajari mereka haya, punya sifat malu, dan menjaga mereka agar berhati-hati dari yang namanya aurat. Ya. Seperti itu. Ini hadis ini terkait dengan salat. Adapun puasa hukumnya sama dengan itu. Ya. Sehingga kalau sudah berusia 7 tahun dimulai diajak, diperintahkan, dilatih. Ya. Tetapi ada tambahan satu syarat seperti kata Syekh bin Baz dalam fatwanya rahimahullah, untuk puasa, karena puasa berat tidak seperti sholat, maka harus ada tambahan, yakni ditambahkan satu syarat di samping usia mumayyiz 7 tahun, syaratnya adalah fisiknya mampu kuat. Kalau anak itu sudah berusia 7 tahun atau 8 tahun tapi dia fisiknya lemah, ya, menyiksa dia, maka belum. Ya, maka belum saatnya untuk dilatih. Jadi harus juga terpenuhi syarat fisik mampu ini tadi. Jangan sampai anak itu jadi sakit, dipaksa, tersiksa, maka ini tidak benar. Nah. Kemudian syarat ketiga tadi apa? Berakal. Dengan demikian orang yang gila, hilang akal, tidak waras, ya, tidak terkena kewajiban berpuasa. Kemudian apa? Syarat keempat, mampu. Ya. Banyak ayat dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Taala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Iya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan semisalnya. Nah, berarti yang tidak mampu tidak terkena kewajiban berpuasa Ramadan. Yang tidak mampu ini apa maksudnya? Ini butuh penjelasan. Ya, ketidakmampuan yang menjadi udzur tidak terkena kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, menurut penelitian, ya, itu terbagi menjadi dua jenis. Ini pembagian Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Asy-Syarh Al-Mumti', beliau mengklasifikasikan membagi menjadi dua jenis. Yang pertama, jenis ketidakmampuan yang bersifat tidak tetap. Ketidakmampuan itu tidak tetap, tidak permanen. Ya. Yakni tidak selamanya. Tidak selamanya tidak mampu. Ada saatnya nanti diharapkan dia mampu. Yaitu karena sakit, marad, sakit yang sakitnya itu masih ada harapan kemungkinan sembuh. Ya. Maka jenis ini hukumnya ada rukhsah, ada keringanan, rukhsah itu artinya keringanan bagi dia untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan selama dia masih sakit. Kewajibannya adalah mengganti puasa yang ditinggalkan selama sakit itu, diganti di luar bulan Ramadan, yang diistilahkan dengan qadha puasa. Yang kedua, jenis ketidakmampuan yang bersifat tetap. Ya. Tidak mampu selamanya. Tidak ditunggu, tidak diharapkan, tidak ada kemungkinan nanti dia mampu, yaitu tidak mampu karena usia lanjut, sudah tua. Fisik sudah lemah. Kan tidak mungkin kembali muda. Ya. Atau yang masih juga masuk dalam kategori ini, ketidakmampuan yang selamanya bersifat tetap, sakit, dia menderita sakit yang tidak ada kemungkinan sembuh, tidak berkemungkinan sembuh. Ya, tidak berkemungkinan sembuh, tidak dapatkan sembuh berdasarkan apa? Diagnosis dokter ahli spesialis di bidang itu. Atau berdasarkan kebiasaan yang terjadi, ada secara kebiasaan ada penyakit tertentu yang dikenal, ya, misalkan bahwa kalau kena penyakit itu sudah, ya, biasanya penyakit seperti itu tidak sembuh. Nah, ini juga bisa menjadi dasar. Adapun tadi yang disebutkan, yaitu yang berusia lanjut, ya, tidak mampu karena fisik lemah, karena usia lanjut. Ini sebagai catatan di sini, maksudnya selama dia masih mukallaf. Karena ada usia lanjut sudah tua yang sampai pada tingkatan sudah pikun. Kalau itu sudah di luar pembicaraan. Orang pikun bukan mukallaf. Orang pikun hukumnya seperti orang gila. Nyanyok. Ya, apa di sini? Nyanyok. Pikun. Sudah tidak nyanyi orang mana? Ada pertimbangan ini nyanyi. Iya, sudah lupa ini, ya. Sudah lupa. Iya. Sudah seperti anak kecil kan? Iya. Nah, itu sudah bukan mukallaf. Kalau itu memang sudah tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, jadi itu sudah tidak masuk di pembicaraan kita. Ya. Nah, hukum kedua perkara ini, ya, yakni yang usia lanjut tetapi masih mukallaf, belum nyonyok itu tadi, belum dukun, atau karena sakit dengan jenis sakit yang tidak berkemungkinan sembuh, ini rukhsah atau keringanannya adalah tidak berpuasa, dan kewajibannya adalah mengganti puasa itu dengan bayar fidyah. Ya, tentang orang tua ini akan kita dapati hadisnya nanti dalam kitab. Syarat yang kelima apa tadi? Mukim. Ya. Mukim lawannya apa? Safar, musafir. Lawannya musafir, orang yang safar melakukan perjalanan keluar tempat tinggalnya. Ya, ke daerah lain. Ya, tentang musafir nanti kita akan dapatkan hadis-hadis dalam kitab ini. Ada rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa, kewajibannya di luar bulan Ramadan dia menggantinya dengan puasa, yaitu qadha. Ya. Syarat yang keenam, tidak ada penghalang. Ya. Syarat ini terkait dengan wanita. Penghalang yang dimaksud adalah haid dan nifas. Wanita jika haid, jika nifas, ya, haram berpuasa. Haram berpuasa. Ya, dan jika berpuasa tidak sah. Nah. Ya, ini sebagai mukaddimah sebelum kita masuk ke hadis-hadis yang disebutkan Ibnu Hajar. Kita sekarang masuk ke hadis-hadis yang ada dalam kitab. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin wa la yawmaini illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu, muttafaqun alaih. La taqaddamu, jadi sekarang kita masuk ke kitab, ya, disiapkan matannya. Hadis pertama, kitab usyam, kemudian hadis pertama. Ada yang belum ketemu? 6.70. Iya. Kalau 5.26. Cari aja kitabnya, kitab usyam, kemudian hadis pertama. Ah iya, yang lain semua sudah siap? Sudah siap? Kita ulangi, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin wa la yawmaini illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu, muttafaqun alaih. La taqaddamu jangan kalian mendahului. Mendahului, faham ya? Ramadan, bulan Ramadan, bi saumi yaumin wala yaumain, dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Dengan berpuasa sehari dan dua hari sebelumnya, sebelum Ramadan. Illa rajulun, kecuali seorang lelaki, perempuan juga sama, kecuali seseorang, kana yasumu sawman, adalah dia punya kebiasaan, selama ini punya kebiasaan berpuasa sunnah, kemudian bertepatan jatuhnya kebiasaan puasanya itu sehari atau dua hari sebelum Ramadan, faliyasumhu, maka hendaknya dia tetap berpuasa, tidak terlarang. Muttafaqun alaih, disepakati kesahihan hadis ini oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, dari sahabat yang sama itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada hadis ini terdapat larangan la taqaddamu, jangan mendahului Ramadan, bulan Ramadan, bi saumi yaumin wala yaumain, dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelum masuknya Ramadan. Berarti jika sudah masuk tanggal 28 Sya'ban, jika sudah masuk tanggal 28 Sya'ban, berhenti berpuasa. Ya. Tidak berpuasa, terlarang berpuasa. Terlarang berpuasa. Karena jika berpuasa di tanggal 28 Sya'ban, sedangkan Sya'ban tahun itu, ya, adalah 29, karena bulan ya Qomariyah itu tahun Hijriah itu kemungkinannya hanya dua, ya bulannya itu apakah 29? Tidak genap ya, ataukah di 30. Jika Allah takdirkan tahun itu Sya'ban cuma 29 ya, dan esoknya sudah Ramadan, jika berpuasa tanggal 28 Sya'ban, berarti berpuasa mendahului Ramadan dengan puasa dua hari sebelumnya, berarti masuk dalam larangan. Jadi mulai 28 Sya'ban sudah masuk dalam larangan. Begitu pula tentunya kalau tanggal 29 Sya'ban, ya, sudah terlarang. Karena kalau cuma 29 Sya'ban, berpuasa di tanggal 29 Sya'ban, berarti berpuasa sehari sebelum Ramadan. Kalau Allah takdirkan tahun itu genap 30 Sya'ban dan berpuasa di tanggal 29 Sya'ban, berarti berpuasa dua hari sebelum Ramadan. Begitu pula tentunya kalau tanggal 30 Sya'ban, jika berpuasa di tanggal 30 Sya'ban, berarti mendahului Ramadan sehari sebelum Ramadan. Ini semua masuk dalam. Jadi mulai larangan ini startnya, mulanya di tanggal 28 Sya'ban. 27 masih boleh. Nah, ini nanti akan ada pembahasan tersendiri mengenai ini, terkait dengan hadis yang lemah ya, yang melarang berpuasa jika sudah pertengahan Sya'ban. Akan kita dapati hadisnya di dalam kitab ini, nanti akan diterangkan di sana insyaallah. Difahami ini? Kemudian illa rajulun, ada diperkecualikan. Illa, kecuali rajulun. Rajul itu dalam bahasa Arab artinya pria, lelaki. Iya, dalam syariat ya, biasanya yang mewakili adalah lelaki. Tetapi perempuan hukumnya sama, kecuali jika datang dalil yang membedakan. Hukum asal syariat ini sama antara lelaki dan perempuan, kecuali jika ada dalil yang membedakan. Ya. Jadi kecuali lelaki dan perempuan, yakni seseorang. Kana adalah, ya, kana ini menunjukkan kebiasaan dia sebelumnya. Kana adalah sebelumnya, dulunya sebelum ya datang Ramadan, memang sudah biasa dia berpuasa, puasa sunnah tertentu. Puasa sunnah di sini namanya sama ya. Iya, sama. Misalkan sudah biasa berpuasa Senin Kamis. Ya, itu sudah kebiasaan dia untuk berpuasa Senin Kamis. Atau dia punya kebiasaan berpuasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka, kecuali hari-hari yang haram berpuasa, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kalau bertepatan tanggal 28 Sya'ban atau 29 Sya'ban atau 30 Sya'ban, itu bertepatan dengan hari kebiasaan dia berpuasa. Misalkan jatuh persis 28 Sya'ban hari Senin misalkan, atau hari Kamis, atau jatuh 29 Sya'ban hari Senin atau hari Kamis, atau jatuh 30 Sya'ban hari Senin atau hari Kamis. Atau dia biasa kebiasaannya ada puasa Daud, persis jatuh tanggal 28 giliran untuk berpuasa karena kemarinnya sudah berbuka. Atau 28-nya dia berbuka, berarti 29 berpuasa lagi. Nah, ini tetap dibolehkan, tetap melanjutkan puasa sunnahnya itu, tetap menjalankannya sebagaimana kebiasaan dia sebelumnya. Ini diperkecualikan. Difahami ini makna hadisnya? Ya, falyasumhu, maka hendaknya dia tetap melaksanakannya, kebiasaannya itu. Nah, sekarang berikutnya, la taqaddamu, la ini adalah larangan, nahiyah. Ya, larangan ini apakah hukumnya haram atau makruh? Ini yang butuh dibahas sekarang. Apakah larangannya ini sifatnya haram atau makruh? Haram kalau dilakukan berdosa. Kalau makruh jika dilakukan tidak berdosa, ya, tetapi tidak pantas dilakukan karena makruh dibenci. Jika ditinggalkan demi menjalankan syariat, ya, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dapat pahala. Nah, apakah larangan berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan ini larangannya haram atau larangannya makruh? Ini diperselisihkan oleh ulama. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan haram beralasan bahwa hukum asal larangan Rasulullah SAW, qaidah, ya, usul fikihnya begitu. Hukum asal larangan yang datang dari Allah dan Rasulnya pada asalnya dibawa kepada hukum haram. Kecuali jika ada dalil-dalil yang menggeser keluar dari hukum asal ini menjadi makruh. Pendapat yang kedua mengatakan makruh dengan alasan ada dalil yang menggeser keluar dari hukum asal tadi, yaitu seandainya itu haram maka tidak ada perkecualian, sebagaimana halnya haram berpuasa hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, itu tidak ada perkecualian, itu memang haram. Ya, ini kok diperkecualikan? Dan perkecualian ini dipengaruhi oleh adat, kebiasaan seseorang. Ya, ketika kebiasaan berpuasa sunnah ini bisa berpengaruh, diperkecualikan, ini berarti larangannya tidak sampai pada tingkatan haram. Ya, kalau Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau memilih pendapat yang kedua ini tadi, yang hanya mengatakan makruh, kecuali apabila puasanya itu dalam rangka puasa Ramadan dikarenakan yaumus syak, karena hari yang diragukan, maka ini Ibnu Utsaimin tetap mengatakan haram. Ya, tetap mengatakan haram. Apa yang dimaksud dengan yaumus syak? Ya, yaumus syak yang akan disebutkan pada hadis yang kedua. Yaumus syak artinya hari yang diragukan, apakah hari itu hari terakhir Sya'ban atau hari itu sudah tanggal 1 Ramadan, dikarenakan gelap, mendung, atau karena ada debu yang bertebaran sehingga pandangan terhalangi untuk melihat hilal. Nah, tidak diketahui sebenarnya hakikatnya di sana itu hilal muncul atau tidak. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihatnya karena terhalangi oleh awan mendung. Ini namanya diragukan. Kalau seseorang berpuasa pada yaumus syak, ya, dengan alasan ini hari yang diragukan untuk berhati-hati, khawatir sudah Ramadan dan berpuasa hari itu, maka itu haram tingkatannya. Adapun selain itu maka hanya makruh. Ini yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan demikian kita selesai dari penjelasan hadis yang pertama. Ya, atau sekadar ana isyaratkan, ya, faedah yang dipetik dari hadis ini, meskipun nanti lengkapnya ketika masuk ke hadis yang disebutkan pada puasa-puasa sunnah, yaitu ada hadis yang lemah yang melarang berpuasa jika bulan Sya'ban sudah masuk pertengahan, ya, hadis itu lemah dan itu bertentangan dengan hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini mengatakan jangan mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya. Berarti kalau dahului tiga hari atau empat hari sebelumnya, boleh. Ini menunjukkan bahwa larangan berpuasa pertengahan Sya'ban ke atas itu hadis yang lemah. Jadi yang terlarang itu kalau sudah tanggal 28 Sya'ban dan seterusnya seperti yang dipelajari tadi. Hadis yang kedua, kita beralih. Wa'an Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, man shomal yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, dzakarahu al-Bukhari ta'liqan wa wasalahu al-khamsah wa sahahahu Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban. Man shoma al-yawm, barang siapa berpuasa di hari al-yawm, di hari alladhi yushakku fi, yang diragukan padanya. Ini yang dikenal dengan yawmus syak tadi. Diragukan apakah itu akhir Sya'ban atau itu sudah permulaan Ramadan. Faqad asa Abul Qasim, maka sungguh dia telah bermaksiat terhadap Abul Qasim, kunyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rakarahu al-Bukhari ta'liqan, hadis ini disebutkan oleh Al-Bukhari ta'liqan. Ta'liqan artinya, ini istilah mustalah, ini istilah periwayatan hadis. Ta'liqan artinya Al-Bukhari menyebutkannya dalam sahihnya dengan membuang sanad dari awal. Rawi-rawinya, sanadnya dari awal dibuang langsung, ya, Ammar bin Yasir. Siapa syekhnya Al-Bukhari? Siapa syekh-syekhnya, rawi di atasnya dan sanadnya sampai ke Ammar bin Yasir itu dibuang dari awal. Langsung Al-Bukhari langsung ke Ammar bin Yasir. Itu makna ta'liqan. Membuang sanad dari awal sanad, dari permulaan sanad dibuang. Ya, langsung ke Ammar bin Yasir. Al-Bukhari sebagai pengarang Sahih Bukhari tidak menyebutkan sanadnya dari permulaannya, langsung Ammar bin Yasir. Itu namanya ta'liqan. Ya. Ini tidak memenuhi syarat Sahih Al-Bukhari sebagai kitab al-musnad. Ya. Itu hanya sebagai penguat saja. wa wasalahul khamsah, dan diriwayatkan dengan sanad yang mausul. Wa wasalahu yakni menyambung sanadnya, yakni meriwayatkan, mengeluarkan dengan sanad yang bersambung, ya, dengan sanad yang lengkap bersambung, yaitu al khamsah, ya. Al-Khamsah itu, ini istilah khususnya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Al-Khamsah itu adalah Al-Imam Ahmad dan empat sunan. Al-Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Lima. Ya, istilah ini sebenarnya bisa didapati di bagian Muqaddimah Bulughul Maram. Kalau mengatakan Al-Khamsah, mengatakan ini maknanya. Ya. Wasahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, yakni dalam kitab sahihnya Ibnu Khuzaimah mengeluarkan hadis ini dan mensahihkan. Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya juga, sahih Ibnu Hibban mengeluarkan hadis ini dan mensahihkan. Ya. Pertama kita pelajari dulu derajat hadis ini. Nah, hadis ini oleh Asy-Syaikh Al-Albani dihukumi sebagai hadis yang berderajat sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi artinya sahih karena dukungan hadis yang lain. Ya. Dan oleh Syekh kami Syekh Muqbil Al-Wadi'i dihukumi sebagai hadis hasan li ghairihi. Hasan di Ghari artinya hasan karena dukungan hadis yang lain. Nah, jadi Asy-Syaikh Al-Albani menghukumnya sebagai hadis sahih li ghairi, berarti sanadnya, ya, oleh Asy-Syaikh Al-Albani dengan gabungan riwayat-riwayat yang lain, ya, saling menguatkan ini sampai ke derajat sahih li ghairi. Sampai ke derajat sahih li ghairihi. Berarti asalnya dianggap sebagai hadis yang hasan, ya. Sebagai hadis yang hasan, kemudian dengan dukungan hadis riwayat yang lain sampai ke tingkatan sahih li ghairi. Kalau Syekh Muqbil, beliau mengatakan hadis ini diperbincangkan, ya, diperbincangkan ada kelemahannya, tetapi karena ada pendukung-pendukungnya maka naik ke derajat hasan li ghairihi. Jadi tingkatan sahih li ghairi itu lebih tinggi daripada hasan li ghairi. Yang jelas jika dihukumi sahih li ghairi atau hasan li ghairi, yakni sahih atau hasan karena penguat, berarti dia hujjah. Simpulannya hadis ini hujjah. Nah, hadisnya apa? Barang siapa berpuasa di hari yang diragukan. Apakah hari itu diragukan, maksudnya apakah hari itu akhir Syaban atau sudah permulaan Ramadan? Barang siapa berpuasa, alasannya ingin berhati-hati. Jangan-jangan ini sudah tanggal 1 Ramadan karena diragukan. Kenapa diragukan? Sudah disebutkan tadi, ketika orang-orang berusaha melihat hilal, Allah menakdirkan mendung cuaca, ya, mendung, gelap, tertutup awan, sehingga tidak bisa melihat ke ufuk arah untuk melihat hilal, yaitu di ufuk barat ketika terbenamnya matahari. Saat untuk melihat hilal ketika terbenam matahari di ufuk barat. Nah, dan itu hanya sebentar. Ketika ingin melihat ke sana, gelap, tertutup awan, mendung. Sehingga diragukan, sebenarnya hilal itu sudah muncul atau tidak di sana. Sementara kita tidak bisa melihatnya karena tertutup. Ada kemungkinan sudah muncul tapi kita tidak lihat, iya kan? Ada kemungkinan memang tidak muncul. Maka ini diragukan. Nah, ini yang dikenal dengan yaum syak. Kemudian ada mengatakan saya ingin berhati-hati. Karena memang ada pendapat seperti itu. Ada yang berpendapat seperti itu dengan alasan untuk berhati-hati, tetapi pendapat itu lemah. Ya, yang benar dalam hal ini berdasarkan hadis ini haram berpuasa di yaumus syak. Ya, haram. Barang siapa melakukannya, dia telah bermaksiat, yakni melanggar syariatnya Abul Qasim, perintahnya Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kan haram. Ya. Selain hadis ini yang juga menunjukkan tadi haramnya adalah hadis di atas, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yawmin wala yawmain. Jangan berpuasa mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Kalau dikatakan, tapi ini kan diragukan. Ada kemungkinan satu Ramadan. Jawabannya, yang menentukan apakah itu Ramadan ada aturan syariatnya. Yaitu apa? Pada hadis setelahnya, hadis Ibnu Umar dan juga hadis Abu Hurairah, aturan syariatnya sebab masuknya Ramadan, penentuan masuknya Ramadan ada dua jalan. Ada dua thariqah, cara. Yang pertama, jika melihat hilal maka dipastikan satu Ramadan. Jika tidak bisa memastikan satu Ramadan karena tidak bisa melihat hilal, baik karena tertutup pandangan kita karena awan mendung atau semisalnya, maupun cuaca cerah, ya, boleh jadi cuaca cerah, tidak ada halangan, tetapi memang tidak muncul. Ya. Maka perintah Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus wajib menggenapkan 30 Sya'ban. Wajib menggenapkan 30 Sya'ban. Maka besoknya itu dianggap masih 30 Sya'ban. Berarti tidak ada istilah, nah, jangan-jangan besoknya satu Ramadan. Tidak berlaku di sini. Berdasarkan ini tadi. Sehingga berdasarkan la taqaddamu Ramadan bi shaumi yawmin wala yawmain. Kalau berpuasa, ya, padahal secara aturan syariat itu harus wajib digenapkan 30 Sya'ban, berarti mendahului Ramadan dengan puasa sehari. Dan berarti bermaksiat kepada Abul Qasim sebagaimana berita Ammar bin Yasir pada hadis ini. Ya. Dan melanggar hadis Ibnu Umar berikutnya. Nah, yaitu wa an Ibnu Umar. Hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu. Jika kalian melihatnya, melihat apa? Melihat hilal Ramadan, fasumu, hendaknya kalian berpuasa, memulai puasa Ramadan. Wa idza ra'aitumuhu, dan jika kalian melihatnya, melihat hilal Syawal, fa aftiru, maka berbukalah, yakni akhiri Ramadan. Fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu, ada dua qiraah, ada dua bacaan, faqduru lahu dal di dhammah, faqduru qiraah yang kedua dalnya di kasrah, faqdiru, dua-duanya bisa, faqduru bisa faqdiru, paham ini, faqduru atau faqdiru, dua-duanya bisa. Fa in ghumma 'alaikum faqduru faqdiru lahu. Fa in ghumma 'alaikum, maka jika tertutup atas kalian, ghumma artinya tertutup, terhalangi atas kalian, yakni hilal. Halangan itu bisa jadi karena apa tadi? Cuaca, faktor cuaca mendung tertutup awan. Boleh jadi di arah situ ada berterbangan debu yang banyak sehingga tidak terlihat. Ya. Misal dengan ini. Maka apa yang dilakukan jika pandangan terhalangi? Faqdiru lahu, maka tentukanlah untuknya. Ya. Tentukanlah untuknya. Ini makna faqdiru. Tentukanlah untuknya. Tentukan untuknya ini maksudnya apa? Ditafsirkan oleh riwayat berikutnya. Kalau riwayat ini sampai sini adalah muttafaq alai, disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Wali muslimin, dan riwayat Muslim yang lainnya. Artinya Imam Muslim punya riwayat yang lain selain riwayat di atas, punya riwayat lain dengan lafaz yang lain. Ya. Fa in ughmiya alaikum, ughmiya sama maknanya dengan gumma, jika tertutup atas kalian, ya, ditutupi, terhalangi pandangan kalian. Faqdiru sama. Faqdiru lahu 30, maka tentukanlah untuknya 30 hari. Ya. Jadi ini artinya menafsirkan hadis dengan hadis yang lain, yakni dengan riwayat yang lain. Hadisnya sama, hadis Ibnu Umar, tetapi riwayat yang lain, ya. Riwayat-riwayat tersebut saling menjelaskan maksudnya. Ya. Maka jangan diartikan faqduru atau faqdir itu dengan sempitkan, keliru. Ya. Jangan diartikan dengan sempitkan kemudian berpuasa, ya, ketika tidak ada kejelasan diragukan. Nah, ini maksudnya apa? Tentukanlah untuknya, ditafsirkan dari riwayat Muslim apa? Tentukan menjadi 30 hari. Berarti kalau tidak melihat hilal Ramadan, berarti Syaban digenapkan di 30 hari. Kalau tidak melihat Syawal, berarti Ramadan digenapkan 30 hari. Ya, itu maksudnya. Walil Bukhari, riwayat yang lain, Al-Bukhari juga menafsirkan seperti riwayat Muslim lainnya tadi, fa'akmilul iddata 30. Jika tertutup atas kalian, fa'akmilu al-iddata 30, maka genapkanlah iddah, jumlah, ya, bulan itu menjadi 30, menjadi 30 hari. Sama maknanya. Kemudian walahu ini dhamir al-ha, ini ya, hu ini kembalinya ke yang terdekat, yaitu al-Bukhari. Walahu yakni walil Bukhari, dan al-Bukhari, ya, juga meriwayatkan fi hadisi Abi Hurairah, pada hadis Abu Hurairah. Kalau di atas sahabatnya siapa? Ibnu Umar. Sekarang sahabatnya Abu Hurairah yang mulai al-Bukhari. Lafadznya fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Jika tertutup atas kalian, maka hendaknya kalian menggenapkan bilangan Sya'ban, hitungan Sya'ban menjadi 30 hari. Begitu pula jika tidak terlihat Syawal, maka Ramadan digenapkan 30 hari. Ya. Difahami makna hadis ini, hadis Ibnu Umar dan hadis Abu Hurairah. Ya, kedua hadis ini mengandung hukum apa yang menjadi dasar, apa yang mendasari permulaan Ramadan, puasa Ramadan, dan mengakhirinya. Ya, jadi apa sebab Ramadan masuk dan apa sebab Ramadan berakhir? Ya, yaitu berdasarkan kedua hadis ini, berdasarkan yang pertama adalah ru'yat al-hilal. Ru'yat al-hilal. Nah, walhamdulillah, kalau di Indonesia pemerintah kami melaksanakan kewajiban ini. Ya. Di Malaysia juga sepertinya begitu. Alhamdulillah. Nah. Jadi akan ada petugas di itu tanggal 29 Sya'ban. Ya. dan waktu untuk melihatnya adalah di waktu terbenamnya matahari, di waktu maghrib, di ufuk barat. Jika terlihat hilal, maka ya, ada yang bersaksi di antara mereka melihatnya dan diterima persaksiannya oleh pemerintah. Pemerintah kemudian, karena itu memang tugasnya mereka, wewenangnya mereka, mereka menetapkan besok satu Ramadan, kemudian diumumkan kaum muslimin semuanya berpuasa. Kalau tidak ada di antara yang berusaha melihat hilal itu yang melihat, ya, dikarenakan terhalangi pandangan, ya, yang ini yang dikenal dengan apa tadi, yaum asyak, hari yang diragukan, ataupun tidak ada yang melihat meskipun sebenarnya tidak ada yang menghalangi pandangan tetapi memang tidak terlihat hilal, maka pemerintah akan menetapkan digenapkan 30 Sya'ban, berarti besok belum puasa, masih 30 Sya'ban. Begitu pula nanti untuk mengakhiri Ramadan juga begitu, tanggal 29 Ramadan akan dilihat hilal. Jika terlihat esoknya berarti Idul Fitri, jika tidak terlihat berarti esoknya masih 30 Ramadan, masih puasa. Dipahamin ya? Nah, hadis berikutnya, wa an ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari ibnu Umar radhiyallahu anhuma qol, berkata, taro annasul hilala, kaum muslimin, orang-orang ya, berlomba-lomba berusaha berupaya untuk melihat hilal. Fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku memberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anni, sesungguhnya aku, ra'aituhu, telah melihatnya. Itu Ibnu Umar. Ibnu Umar bersaksi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah melihat hilal. Fasoma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima persaksian itu, beliau berpuasa, memulai berpuasa. Wa amara an-nasa bisiyami, dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud dan sunannya. Wa shahahahu Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim, yaitu Al-Hakim mensahihkan dalam kitab Al-Mustadrak. Al-Mustadrak Al-Hakim. Wa Ibn Hibban, dan Ibn Hibban yaitu dalam Sahih Ibn Hibban. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah dalam kitab Al-Irwa, Irwa Al-Ghalil, nomor hadis 908. Lanjut. Bisa. Nah, hukum tadi dipetik karena Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika melihat hilal, apa yang dilakukan? Melapor, iya kan? Melapor kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Posisinya kedudukannya sebagai imam, ya, imam kaum muslimin, ya. Setelah Rasulullah SAW istilahnya khalifah, ya. Dan ini adalah pemerintah yaitu waliul amr. Kemudian beliau menetapkan menerima persaksian itu karena Ibnu Umar adalah sahabat yang mulia. Seluruh sahabat udul. Ini ijma' ulama. Ya. Ini ijma' ulama. Yang tidak suka dengan ini, yang benci dengan ini adalah orang-orang Syiah yang mencela para sahabat. Nah, adapun Ahlussunnah Jamaah, demikian akidahnya, keyakinannya, seluruh sahabat udul, seluruh sahabat udul, ya, setiap sahabat adil, yakni memiliki adalah. Yang dimaksud dengan adalah adalah istiqomah, ya, adil, jamaknya kalau banyak udul, orang yang adil artinya orang yang memiliki adalah. Adalah artinya istiqomah agamanya, ya, yaitu selamat dari faktor-faktor sebab-sebab kefasikan, ya, yang diterima persaksiannya terkait dengan urusan agama seperti ini. Begitu pula persaksian dalam hal masalah lain adalah saksi yang yang adil, yakni yang istiqomah agamanya, yang terbebas selamat dari sebab-sebab kefasikan. Nah, diterima persaksiannya Rasulullah SAW dan wa amara an-nasa bi siyami, dan Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kaum muslimin. Nah, ini menunjukkan bahwa penetapan itu adalah waliul amr dan wali amr yang memerintahkan kaum muslimin untuk serempak bersama-sama berpuasa, begitu pula mengakhiri puasa. Nah, ya, dengan demikian hal ini, ya, menjadikan kita beralih ke suatu masalah, yaitu apakah ru'ya di suatu negeri, yang ru'ya itu ditetapkan oleh pemerintah negeri itu dan terdengar oleh pemerintah-pemerintah selainnya, negeri-negeri yang lainnya, yakni negara-negara lainnya, ya. Nah, kalau negeri di sini di Malaysia satu wilayah, kalau di Indonesia sebenarnya provinsi begitu tingkatannya, iya. Nah, jadi negara, apakah ru'ya di suatu negara yang ditetapkan oleh waliul amr, pemerintah negara itu, apakah ru'ya tersebut mewajibkan negara-negara lain yang mendengarnya untuk mengikutinya atau tidak? Ini yang dikenal dengan ikhtilaful matla', perbedaan matla', perbedaan munculnya hilal. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat qadim yang lama diantara ulama sejak, ya, masa lalu. Sudah ada perbedaan pendapat diantara Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah termasuk imam yang berpendapat adanya perbedaan matla' antara negara-negara yang berjauhan. Negara yang jaraknya berjauhan, matla'nya berbeda. Dibangun di atas ini, Kalau negara ini berbeda matlak karena berjauhan, berarti ya masing-masing punya penetapan ru'yat sendiri-sendiri. Sehingga misalkan meskipun di Arab Saudi sudah menetapkan, pemerintahnya sudah menetapkan ru'yat, tetapi misalkan di Indonesia atau di Malaysia ini dianggap jauh menurut mazhab ini, matlaknya berbeda, dan ternyata di Indonesia atau di Malaysia tidak melihat, mereka akan mengatakan belum masuk Ramadan misalnya. Digenapkan 30 hari. Karena Indonesia berjalan di atas mazhab Syafi'iyah dan Malaysia juga sepertinya begitu. Nah, tetapi kalau yang melihat ru'yat itu misalkan di Indonesia, maka tetangganya seperti Malaysia itu dianggap satu matlak karena tetangga berdekatan. Nah, akan mengikuti. Ini makna perbedaan matlak. Ya, ini mazhab Syafi'i. Mazhab ulama yang lain mengatakan tidak ada istilah perbedaan matlak. Matlak semuanya satu. Dan tidak ada dasarnya pembagian itu. Ya. Sekarang mengatakan ada perbedaan matlak, apa dobitnya? Apa kriterianya bahwa ini satu matlak, ini beda matlak? Apa dasarnya untuk mengatakan ini satu matlak, ini beda matlak? Apa dasarnya? Kan tidak ada. Ya. Secara syariat juga sulit untuk menetapkan itu. Ya. Jadi masalah ini masalah yang diperselisihkan oleh ulama sejak dahulu sampai sekarang. Nah, yang jelas masalah ini kita tidak membahas terlalu panjang lebar masalah pendalilan masing-masing madhab, mengingat masalahnya sekarang secara amaliyah meskipun kita, yakni kami, meyakini bahwa yang benar dalam hal ini tidak ada perbedaan matlak, dan itu fatwa Syekh Al-Albani, ya. Tetapi ditinjau dari segi amaliyah untuk masa kita sekarang ini, hatta Syekh Al-Albani sendiri yang berpendapat tidak ada perbedaan matlak berfatwa kepada kaum muslimin di setiap negeri, di setiap negara, ya, agar mereka mengikuti penetapan pemerintahnya. Ya. Begitu pula fatwa Lajnah Da'im yang diketuai oleh Ibnu Baz, memfatwakan demikian masing-masing kaum muslimin mengikuti ketetapan pemerintah. Ibnu Utsaimin rahimahullah juga begitu. Ibnu Utsaimin rahimahullah bahkan menerangkan bahwa masalah permasalahan ada perbedaan mazhab atau tidak, perbedaan mazhab itu tertujunya ke pemerintah, bukan ke individu. Jadi bukan kita masing-masing, saya memilih beda matlak, saya memilih satu sama matlak, ya, sehingga mengatakan misalkan seseorang di Indonesia atau misalnya mengatakan saya meyakini sama matlak. Ketika ada pengumuman di Arab Saudi, besok puasa. Malaysia belum, Indonesia belum. Saya meyakini matlak sama, berarti saya tetap berpuasa meskipun pemerintah belum menetapkan. Ya, tidak bisa begitu karena masalah beda matlak dengan atau satu mata atau beda matlah, ini perbedaan mazhab ini tertujunya ke pemerintah. Pemerintah yang memilih mazhab ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Adapun masyarakatnya, rakyatnya, kaum muslimnya itu ikut ketetapan pemerintah. Kenapa? Karena yang berwenang menetapkan bukan, ya, masing-masing orang atau organisasi atau lembaga tertentu, tetapi siapa? Pemerintah, hukumah, waliul amr yang menetapkan. Kaum muslimnya tinggal ikut ketetapan mereka. Oleh karena itu Syekh Al-Albani mengatakan, berfatwa dalam Tamamul Minnah, ya, dan juga dalam As-Sahihah, berfatwa sambil menunggu menanti negara-negara yang selama ini berbeda pandangan dalam hal ini, sambil menunggu mereka bersatu satu matlak, dan ini hal yang sulit karena ada perbedaan mazhab sejak masa lalu, sejak 4-5 mazhab itu. Nah, sambil menunggu mereka bersatu dalam hal penetapan ini, maka saya fatwakan kepada masing-masing kaum muslimin di negara masing-masing untuk memulai dan mengakhiri puasa dengan pemerintahnya, supaya tidak memperbesar, ya, tidak memperbesar perselisihan. Iya, karena kalau misalnya antara negara ini dan negara itu sudah berbeda karena sudah beda mazhab, sehingga berbeda awal dan akhir Ramadannya, kemudian di dalam negara sendiri masyarakatnya berselisih lagi, ini semakin berselisih, memperluas. Sementara akhilafu syar, khilaf itu adalah jelek. Ya, ketika Utsman radhiyallahu anhu dengan penakwilan beliau, beliau ketika berhaji dan sholat di Mina, beliau menggenap menyempurnakan sholat. Padahal awal-awalnya beliau mengqasar. Nah, sedangkan Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, mereka selalu mengqasar. Karena itu musafir di sana. Ya. Dari Madinah ke Makkah, di Makkah musafir. Tetapi Utsman radhiyallahu anhu punya penakwilan, ya, pendapat yang menjadikan beliau memandang ijtihad. Ketika itu beliau menyempurnakan salat, tidak diqasar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di belakangnya, ya, beliau menerangkan, membantah pendapat ini. Tetapi tetap beliau ikut salat di belakang Utsman dan ikut menyempurnakan. Ketika ditanyakan oleh murid-muridnya, sahabatnya, Ibnu Mas'ud mengatakan al-khilafu syarr. Perselisihan itu adalah jelek, ya, yang sampai menimbulkan perselisihan kepada pemerintah, yang itu adalah jelek dan sumber, ya, malapetaka. Kejadiannya, ya subhanallah, di beberapa tempat di negara kami di Indonesia, Allahu a'lam, kalau di Malaysia ini, itu menjadi sebab pertengkaran, ya, menjadi sebab pertengkaran sebagian orang. Ada yang masih ingin tarwih, ada yang sudah menutup, mengunci masjid. Nah, kenapa? Karena mengikuti ketetapan Arab Saudi, besok sudah Idul Fitri, sementara pemerintah mengatakan genapkan, ya, masjid dikunci. Yang lainnya masuk mau tarawih tidak bisa, ribut. Nah, yang ini sudah masih berpuasa, yang ini sudah minum teh, ya. Nah, dan fatwa ini tadi yang kita dengar, nah, dalam masalah ini, juga sejalan dengan hadis Rasulullah SAW sumu yawma tasumun wa sumu yawma yasumun nas wa aftiru yawma iftirun nas. Nah, berpuasalah kalian pada hari kaum muslimin semua berpuasa, berbukalah, beridul fitri pada hari kaum muslimin berbuka. Nah, dan ini hanya terrealisasi ketika kaum muslimin semuanya mengikuti, ya, ketetapan pemerintah. Nah, hadisnya as-shaum yawma tasumun wal fitru yawma tufthirun. Naam. Wal adha yawma tudhahun. Puasa adalah hari kalian semua berpuasa. Idul Fitri adalah pada hari kalian semua beridul fitri. Idul Adha pada hari kalian semua beridul adha. Nah, jelas ya masalah ini. Nah, kemudian hukum lain yang dipetik dari hadis Ibnu Umar, bahwa dalam hal persaksian yang diterima untuk penentuan hilal Ramadan, satu saksi, ya, satu saksi yang adil tadi, yang istiqomah, itu diterima, tidak harus dua, ya, satu cukup, karena Ibnu Umar sendiri di sini pada hadis ini. Paham ini? Nah, adapun untuk penetapan Syawal, Idul Fitri dan bulan-bulan yang lainnya selain Ramadan, apakah persaksian satu orang yang istiqomah, yang adil, diterima atau tidak, atau harus minimal dua, ini diperselisihkan oleh ulama. Untuk selain Ramadan, ada ulama yang mengatakan selain Ramadan Syawal dan yang lainnya juga persaksian satu cukup dengan dasar kias. Analogi disamakan hukumnya dengan Ramadan pada hadis Ibnu Umar. Paham ini? Ya, yang menyamakan mengatakan selain Ramadan saksi satu orang juga cukup berdasarkan kias. Pendapat yang lain mengatakan tidak. Untuk selain Ramadan minimal harus dua orang yang adil, dua orang yang istiqomah. Ya, dan tidak bisa dikias dalam hal ini. Kenapa? Karena di sana ada hadis yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis ya riwayat Al-Imam Ahmad dan An-Nasa'i dari beberapa sahabat. Dari beberapa sahabat Rasulullah SAW memerintahkan ya agar kaum muslimin mereka ya berdasar dengan dua saksi ya. Fa in syahida syahidan fasumu aftiru. Fa in syahida syahidani, maka jika bersaksi dua saksi, fasumu aftiru, maka berpuasalah dan berbukalah. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Ya, hadis yang lain, hadis Amir yakni gubernur kota Makkah yaitu Al-Harith bin Hatib radhiyallahu anhu, riwayat Abu Daud dan Ad-Darqutni, juga disahihkan Al-Albani, Ad-Darqutni juga mensahihkan. Nabi SAW memerintahkan demikian, yakni harus berdasarkan syahida adlin, berdasarkan dua saksi yang adil. Ini yang dipegang oleh ulama yang mengatakan bahwa berdasarkan dua hadis ini sebenarnya dibutuhkan dua saksi, tetapi Ramadan diperkecualikan, cukup satu saksi karena ada hadis Ibnu Umar. Nah, wallahu alam, ini sepertinya lebih kuat, wallahu alam. Ya. Kemudian hadis berikutnya wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna a'rabiyan, sesungguhnya seorang A'rabi. A'rabi itu adalah Arab gunung, Arab pedalaman, Badui. Ya. Ja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota, yaitu kota Madinah. Faqala, lantas berkata, inni ra'aitul hilal, sesungguhnya aku melihat hilal. A'rabi ini tadi bersaksi kepada Nabi SAW melihat hilal. Sungguh aku telah melihat hilal. Faqala, kata Nabi SAW kepadanya, atashhadu an la ilaha illallah, apakah kamu bersaksi, bersyahadat la ilaha illallah? Qala, dia berkata, na'am. Qala, kata Nabi SAW selanjutnya, atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah? Qala, na'am. Qala, kata Nabi SAW, fa'adzin fin nas ya Bilal, berdasarkan ini, adzin, yani umumkan, wahai Bilal, kepada kaum muslimin, ayyasumu ghadan, yani pengumuman dari waliul amr, ayyasumu ghadan, agar mereka berpuasa besok. Ruahul khamsa, diriwayatkan al-khamsa, siapa tadi al-khamsa? Lima, khamsa itu lima, yaitu siapa? Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dalam sunan keempatnya jadi lima. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban, disahihkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih keduanya. Wa rajjaha An-Nasa'i irsalahu, dirajihkan, dikuatkan oleh An-Nasa'i irsalahu, yakni bahwa sanad yang benar adalah mursal. Mursal, sanad yang mursal artinya ya, seorang tabi'i menyandarkan, menisbahkan hadis itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan sahabat. Itu namanya mursal. Ya, mursal. Putus sanadnya. Putusnya di mana? antara tabi'in dengan Rasulullah. Karena tabi'in itu murid sahabat, tabi'in itu tidak mendapati, tidak berjumpa dengan Rasul alaihi wasallam. Ketika tabi'i meriwayatkan hadis itu langsung kepada Rasulullah, tidak menyebutkan sahabat sebagai perantara, berarti putus. Ini namanya mursal. Khusus kalau putusnya antara tabi dengan Rasul alaihi wasallam, ini namanya mursal. Ya, jadi yang benar pada riwayat ini menurut An-Nasa'i tidak ada penyebutan Ibnu Abbas mursal antara tabi'inya dengan Rasulullah SAW. Ya. Jadi ini diperselisihkan kalau Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menyaikan, kalau An-Nasa'i mengatakan mursal putus berarti sanadnya dhaif kalau putus, dan yang roji dalam hal ini mursal putus berarti sanadnya lemah. Ya, di samping itu, di samping putus antara tabi dengan Rasulullah SAW mursal, juga di sanadnya, sanadnya lemah dari sisi ini riwayatnya simak. Ya, simak dari Ikrimah, Simak bin Harb dari Ikrimah. Riwayat Simak bin Harb dari Ikrimah kata ulama muttaribah, yaitu goncang. Kalau goncang berarti tidak ada yang bisa dipegang, tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu Al-Albani mendhaifkan dalam Al-Irwa pada nomor hadis 907. Ya. Nomor hadis 907. Nah, kalau hadisnya dhaif berarti selesai pembicaranya sampai di sini. Nah, hadisnya dhaif berarti tidak bisa dijadikan hujjah. Iya. Adapun ulama yang menyangka hadis ini sahih, mereka menerangkan hadis ini, menyebutkan maknanya, mensyarahnya, yang menyangka sahih ya. Mereka mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan sama dengan hadis Ibnu Umar, yaitu diterimanya persaksian satu orang yang adil yang istiqomah. Dan hadis ini menunjukkan bahwa pada asalnya yang zahir yang tampak adalah seseorang itu istiqomah agamanya, seorang muslim ya, pada asalnya dia istiqomah agamanya. Nah, hal ini mengingatkan kita terkait dengan masalah kedua ini, ya, dengan apa yang disebutkan oleh Al-Barbahari. Ini sedikit masuk masalah manhaj terkait dengan ini. Al-Barbahari mengatakan bahwa al-mihna fil Islam bid'ah. Al-mihna fil Islam bid'ah. Menguji orang dalam Islam itu bid'ah. Yani menguji kamu ini benar muslim, kamu benar akidahmu, kemudian diuji, dites dengan pertanyaan-pertanyaan, itu bid'ah. Jadi dulu ya, yang zahir lahir tampak lahiriah yang tampak dari seorang muslim, muslim dia. Ya, waktu itu belum muncul bid'ah-bid'ah. Hawa nafsu. Nah, hatta orang-orang munafik tidak diuji, kata Syekh Al-Fauzan, hatta orang munafik tidak diuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahiriahnya mereka mengaku Islam diterima. Nah, tapi kata Al-Barbahari, ya, adapun hari ini, yakni zamannya beliau, ya, berdasarkan qaulnya Ibnu Sirin, lam yakunu yas'aluna anil isnad, pada awalnya mereka dulu pada zaman Nabi itu jadi pertanyakan tentang sanad. Kenapa? Karena sahabat semua udul. Asal ada riwayat dari siapa saja selama dia sahabat langsung diterima, tidak perlu dites, dicek. Ya. Falamma waqa'at al-fitan, ketika terjadi fitnah, fayandurun, maka mereka memeriksa. Famakana min kana sahib sunnah, na'am, fayu'akhadh hadithu, wa man kana sahib hawa la yu'akhadh hadithu. Maka apabila itu adalah sahib sunnah, maka diambil hadisnya. Jika dia sahibul bid'ah, sahibul hawa, tidak diambil hadisnya. Diterangkan oleh para ulama, Syekh Shalal Fauzan dan yang lainnya. Ya. pada masa sudah terjadi banyaknya perpecahan, bermunculannya bid'ah-bid'ah, hawa nafsu, ya maka di sini ya memang harus diperjelas, ya harus diuji. Tidak cukup masa sekarang ini, tidak cukup sebenarnya. Saya muslim, muslim, iya muslim, tapi muslimnya apa? Ikhwani takfiri atau syi'i atau ke khariji, ya, tidak cukup mengatakan muslim, harus mengatakan apa? Sunni salafi. Nah ya, apalagi jika tanpa qara'in, qarina, tanpa indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa ini orang ini punya penyimpangan akidah manhaj, maka untuk memastikan dia diuji. Ya. Nah. Ya, di antara ujian itu adalah dengan menyebutkan, ya, termasuk misalkan menyebutkan seorang imam Ahlussunnah Jamaah yang dikenal pada masa itu. Nah, oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan, man takallama fi Hammad bin Salamah fattahimhu fi din. Barang siapa berbicara mencela Hammad bin Salamah, maka ya curigai agamanya. Nah, kenapa? Li'anna Hammad kana shadidan ala ahli bidah. Karena Hammad itu keras sikapnya terhadap ahlul bidah, maka yang memang punya penyelewengan, syubhat, penyimpangan, ya punya bidah, itu tidak suka kepada Hammad. Pada zaman kita sekarang misalkan, ya bisa kalau kita tanya tentang Syekh Robi, bagaimana kalau dia mencela Syekh Robi ini, ya berarti ini ada sesuatu dia. Nah, karena Syekh Robi adalah orang yang keras terhadap ahlul bidah, ya membantah ahlul bidah, sehingga wajar kalau ahlul bidah, ahlul ahwa tidak suka kepadanya. Nah, ini sedikit nah selipkan ini dan melengkapi ceramah sebelumnya terkait dengan ilmu. Nah, adapun kita ketika mengetahui hadis ini dhaif, ya selesai pembicaraan sampai ke situ, sampai di situ. Hadis kalau dhaif tidak butuh disyarah, kata Syekh Al-Albani, syarhul hadis far'un an tashihi. Mensyarah hadis itu cabang dari pensahihan. Kalau disyarah itu berarti disahihkan. Karena kalau itu dhaif, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disyarah? Begitu. Tetapi tadi Anda sebutkan ini mengingat ada sebagian, ada perselisihan, ada yang menyangka sahih. Ya mungkin terus ditanyakan apa maknanya yang terkandung pada hadis ini, yaitu tadi yang kami sampaikan, mereka yang mensyarah seperti Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, syarahnya seperti ini. Wallahu a'lam. Untuk sementara rehat sekejap. Jadi ya, salah tanya maknanya boleh kan? Yang mana? Fa'adzin ini maksudnya di azan atau di ilang? Fa'adzin itu ilang, ilang. Umum kan? Iya. Umumkan. Jadi adzan, adzan itu adzan, ya adzan itu sendiri kan maknanya ilang. Iya, ilang. Pengumuman masuk waktu sholat. Adzan, adzan adalah pengumuman kepada kaum muslimin bahwa waktu sholat masuk dengan kaifiyah dan cara tertentu, yaitu dengan lafaz-lafaz adzan yang diajarkan. Secara bahasa adzin itu kena memahami ya. Saya ini bahasa tak faham. Oh. Bila dia sampai tu dia.